بسم الله الرحمن الرحيم معهد منهاج الأثر menyajikan audio kajian ilmiah sesi ketiga yang berjudul penjelasan gamblang tentang kebutuhan umat terhadap ilmu dan ulama Rabbani disampaikan oleh Fadilatul Syekh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi Hafizahullah diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi LC Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Ma'had Minhajul Athar Jember, Jawa Timur, Indonesia yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa ba'd, رفع الله قدركم وأحسن الله جزاءكم وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وبعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والمعنى أي ويرفع الله العلماء من أهل الإيمان منهم خاصة درجات لما جمعوا من العلم والعلم من العلم والعمل، وهذا فيه رفعة لأهل الإيمان، ومن أهل الإيمان أهل العلم، فرفعتهم زائدة بما أعطاهم الله عز وجل من معرفتهم بدين الله سبحانه وتعالى ومن العلم ومن العمل بما علموا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kalian dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi kalian. Demikian pula aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengokohkan kita semua di atas agama Islam. Sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Makna ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ulama dari kalangan orang-orang yang beriman secara khusus dengan beberapa derajat. Hal itu karena para ulama telah menggabungkan antara ilmu dengan amal saleh. Dan di sini terdapat kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman, mereka adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan mereka melebihi orang-orang beriman selain mereka, dikarenakan apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu dan juga amalan saleh yang mereka kerjakan. Nah. Waqad qala Allah Subhanahu wa taala li rasulih alaihi salatu wassalam, qul ayya rasul Allah قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا استواء بينهم. وهذا الاستفهام هل يستوي إنما هو استفهام إنكار يراد منه النفي، أي معنى الآية لا يستوي من علم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مع ذاك الذي جهل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نضعها ونذكرها للناس وما يعقلها ويفهمها ويستوعبها ويفهم المراد منها وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من لم يرد الله عز وجل به الخير إما على سبيل الكلية وإما على سبيل الجزئية لم يكن فقيها في دين الله عز وجل، فلم يعلم مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام إما كلا وإما جزءا. رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanyalah orang-orang yang dapat mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berilmu. Sungguh tidak sama antara para ulama, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan dalam konteks pengingkaran, yaitu tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang Allah letakkan kepada manusia dan tidaklah mengetahuinya kecuali orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memfaqihkan dia di dalam urusan agama ini. Artinya, ketika ada orang-orang yang tidak mendapatkan bekal ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuknya, baik secara menyeluruh ataupun sebagiannya. Sehingga penting bagi kita di sini untuk mengetahui bahwa orang yang mengetahui agama Allah Azza wa Jalla, orang yang mengetahui maksud yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا نداء لجميع أهل الإيمان لذكرهم وأنثاهم بأن يطيعوا الله عز وجل ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يطيعوا أولي الأمر وطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال طاعة الأمراء على قسمين: طاعة أمراء هم مبينون للشريعة وهم العلماء، وطاعة أمراء هم حاكمون بالشريعة وهم الأمراء الحكام. ثم إذا اختلف الناس في مسألة من المسائل فيما بينهم قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. كيف الرد إلى الله؟ إلى كتابه. وكيف الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حال حياته إليه، وبعد موته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنك لا تأتي إلى كتاب الله وتطرح عليه قضيتك وما تنازعت فيه مع إخوانك أو مع الناس، وإنما فردوه إلى الله والرسول، أي إلى أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يبينون مراد الله ويبينون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضحونه للناس ويقضون به ويحكمون به. الله سبحانه وتعالى berfirman, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Maka jika terjadi perselisihan di antara kalian tentang suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang terbaik dan lebih baik kesudahannya. Pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru semua orang-orang yang beriman, baik dari kalangan lelaki maupun dari kalangan perempuan, agar taat kepada Allah azza wa jalla, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama ada yang mengatakan ketaatan kepada ulil amri terbagi menjadi dua. Yang pertama, taat kepada ulil amri atau umara, yang mereka adalah orang-orang yang menjelaskan syariat ini. Mereka itu adalah para ulama. Dan yang kedua, taat kepada umara, mereka adalah orang-orang yang menegakkan syariat di muka bumi ini. Mereka adalah para penguasa. Kemudian, jika terjadi perselisihan di antara umat manusia tentang suatu masalah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kata syai'un di sini nakirah, yaitu fi ayyi syai'in, pada perkara apapun. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan faruddu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah mengembalikan kepada Allah? Mengembalikan kepada Allah maksudnya adalah mengembalikan kepada kitabnya, yakni Al-Quranul Karim. Bagaimana mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mengembalikan kepada beliau saat beliau masih hidup, bertanya, menyampaikan permasalahan tersebut kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan setelah kematiannya, setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, kembali kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Makna yang terkandung pada ayat tersebut adalah bahwa tidaklah kamu secara serta-merta kembali kepada Al-Quran, kemudian menyampaikan, melihat permasalahanmu itu dari Al-Quran. Akan tetapi ketika terjadi permasalahan baik antara kamu dengan kawan-kawanmu atau dengan siapapun dari manusia yang ada, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya maksudnya adalah mengembalikan kepada para ulama, orang-orang yang berilmu tentang kitabullah dan orang-orang yang berilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang-orang yang akan dapat menjelaskan maksud Allah subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dapat menjelaskan permasalahan itu kepada umat manusia dan mereka pun akan dapat menghukumi permasalahan yang ada dengan apa yang ada dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Kami mengangkat derajat-derajat orang-orang yang kami kehendaki dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu, orang yang lebih berilmu darinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak ada seorang alim pun, tidak ada seorang yang berilmu pun kecuali di atasnya ada yang lebih berilmu lagi. Hingga selesai ke atas ada yang lebih berilmu lagi, lebih berilmu lagi hingga kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berilmu, zat yang maha mengetahui. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau menafsirkan firman Allah wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, yaitu ini lebih berilmu dari yang ini dan yang ini lagi lebih berilmu dari yang itu dan Allah Subhanahu wa taala di atas semua siapa saja yang berilmu. Demikian pula diriwayatkan dari Qatadah rahimahullahu taala bahwa ia berkata terkait firman Allah wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, yaitu hingga selesai ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla, dari Allah lah subhanahu wa ta'ala ilmu itu bersumber dan para ulama juga mempelajarinya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya kepadanya ilmu tersebut itu akan kembali. Maka orang-orang yang berilmu mereka bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dalam sebuah hadis dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan kepada beliau sebuah kasus bahwa salah seorang dari sahabat berjunub dan tidak mendapatkan air. Maka ia pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Waktu itu mereka sedang melakukan sebuah safar. Maka mereka menjawab, kami tidak mendapati rukhsah, keringanan untukmu, kecuali kamu harus mandi janabat, sementara orang tersebut dalam kondisi sakit. Kawan-kawannya mengatakan tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagimu, kamu tetap harus mandi janabat. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hingga akhirnya orang tersebut pun mandi. Setelah mandi, dia pun meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qataluhu qatalahumullah." Alam yakun syifaul ayyis sual, mereka telah membunuh orang tersebut, semoga Allah membunuh mereka. Tidakkah obat kebodohan itu adalah bertanya? Jika kamu tidak mengetahui tentang sesuatu, maka bertanyalah, kembalilah kepada orang yang berilmu. نعم. والمسلمون بحاجة في كل وقت وفي هذا العصر على الخصوص إلى العلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة ممن يبين لهم دينهم دين الله عز وجل ويرشدهم ويوجههم ويحذرهم من الباطل ومن الفتن ومن أهل الباطل وأهل الفتن، ليكون المسلم على بينة من أمره وعلى بصيرة من دينه، ويكون على مستوى الواقع المعاصر علما وعملا. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه من حديث أو عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسل أي شخص تراه، ولا ترجع إلى أي شخص يدعي العلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تثبتوا في ذلك وارجعوا إلى أهل العلم الكبار. Kaum muslimin sangat butuh di setiap waktu, setiap masa, secara khusus kepada para ulama rabbaniin, orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang bisa menjelaskan kepada mereka tentang agama yang mereka yakini, yaitu agama Allah azza wa jalla, membimbing mereka dan mengarahkan mereka, serta dapat memperingatkan mereka dari kebatilan dan berbagai fitnah yang melanda, serta memperingatkan dari ahlul batil dan ahlul fitan, agar seorang muslim benar-benar jelas mengetahui tentang kondisi agamanya, benar-benar berada di atas basirah terkait agamanya, dan berada pada tingkatan yang sesuai dengan ilmu dan amal di dalam memahami permasalahan yang sedang ia hadapi. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam mukaddimah kitab sahihnya dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala bahwa beliau berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaknya kalian melihat dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Janganlah kamu bertanya tentang agamamu kepada siapa saja yang kau temui, dan jangan pula kamu merujuk kembali kepada siapa saja yang mengaku berilmu, karena ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa ilmu tersebut kalian dapatkan. Artinya, hendaknya kalian benar-benar selektif di dalam mengambil ilmu, dan hendaknya kalian benar-benar kembali kepada para ulama kibar, orang-orang yang senior dalam hal keilmuan mereka. Wa inna min al-afat al-muntashirah bain al-muslimin al-jahlu bi maqamat ahli al-'ilm. Wa min dhalikum taqdimu man la ya'lam wa tara'usuhu وتقدمه على الناس، والكلام ممن لا يحسن في الأمور العظيمة، فحملة العلم يختلفون على مراتب كثيرة، وكما قيل: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أي نزل على أرض، فكان منها النقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله ما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل لأحوال الناس في سماعهم للعلم وكيف تختلف مراتبهم. Di antara bencana yang melanda kaum muslimin adalah ketidaktahuan tentang kedudukan orang-orang yang berilmu. Di antara mereka ada yang memuliakan orang-orang yang tidak berilmu, mengangkatnya sebagai pemimpin dan mendahulukan ia atas umat manusia, dan berbicara dengan dan orang yang tidak bisa berbicara tentang urusan agama ini, dia berbicara dalam permasalahan-permasalahan besar. Maka orang-orang yang berilmu, mereka berbeda-beda, mereka bertingkat-tingkat, sebagaimana dalam pepatah laisatin naihatu thakla kan naihatil mustajarah. Tidak sama seorang wanita yang menangis meratapi seorang yang ia cintai atas kehilangan seorang yang ia cintai dengan wanita yang dibayar untuk menangis. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil katsir asaba ardan ay nazala ala ardin fakana minha naqiyya qabilatil ma fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir." Perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya dari petunjuk dan ilmu seperti hujan yang lebat yang menghujani bumi. Maka di antara bumi itu ada yang subur, qabilatil ma, ia menampung air, menyerap air, meresap air hingga tumbuhlah rerumputan dan pepohonan yang banyak, tetumbuhan yang banyak. Wa kanat minha ajadib, di antara tanah tersebut ada dari jenis ajadib yang dia bisa menampung air namun tidak dapat meresapnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan pada jenis tanah yang seperti itu, karena ia menampung air, orang-orang pun dapat meminum darinya dan dapat menyirami tanaman-tanaman mereka dari air yang tertampung di tanah yang ajadib tadi. Demikian pula hujan tersebut juga menimpa tanah jenis yang lainnya, yaitu qi'an, jenis tanah yang tidak bisa menampung dan menyerap air dan tidak pula bisa menumbuhkan tetumbuhan. Maka itu perumpamaan orang yang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya bermanfaat apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, dia pun berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Demikian pula perumpamaan orang yang sama sekali tidak mau menerima apa yang datang dariku, tidak mau menerima petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perumpamaan ini menggambarkan kepada kita tentang kondisi manusia di dalam mendengar dan menerima ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar berbeda-beda, bertingkat-tingkat di dalam menerima ilmu tersebut. Qala syaikhuna Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wal ilm innama yutalaqqa wa yu'khadh 'an al-'ulama' ath-thiqat. فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد فيتلقوا عنهم العلم والدين حتى تتصل السلسلة والسند بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتلقوا عنه العلم النافع الصافي بواسطة هؤلاء العلماء الثقات فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من ربهم وصلة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم فقال باب كيف يقبض العلم، وأورد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه هي من أعظم الفتن، ترأس الجهلة وتكلمهم في الأمور العامة. Berkata guru kami Al-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, wal ilmu, dan ilmu itu hanyalah ditimba dan diambil dari para ulama ath-thiqat yang dapat dipercaya. Maka wajib bagi para pelajar untuk senantiasa terhubung dengan para ulama yang dapat dipercaya, ulama yang dikenal dengan selamatnya, dengan keselamatan akidahnya, mengambil ilmu dari mereka, mempelajari agama dari mereka, hingga benar-benar tersambung silsilah, tersambung sanad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari ilmu darinya, al-ilmu nafi', ilmu agama ini, ilmu yang murni dengan wasitoh, dengan perantaraan para ulama yang dapat dipercaya tersebut. Sehingga ketika mempelajari ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para ulama yang dapat dipercaya tersebut, mereka benar-benar akan mendapatkan agama, akan mempelajari agama ini di atas ilmu, di atas hujjah, di atas penjelasan yang datang dari Allah, dan senantiasa terhubung dengan Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah menyebutkan sebuah bab di dalam kitab sahihnya, dalam Kitabul Ilm, dalam kitab Al-Ilm. Beliau berkata, bab kaifa yuqbadul ilm, bab bagaimanakah ilmu itu dicabut. Beliau sebutkan dengan sanadnya dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu secara serta-merta dari hamba-hambanya. Walakin yakbidul ilma biqabdul ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idha lam yubqi aliman اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. Hingga ketika tidak lagi tersisa seorang alim pun, karena Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka. Akhirnya orang-orang menjadikan orang-orang yang tidak berilmu sebagai pemimpin-pemimpin agama mereka. Mereka ditanya tentang agama ini, lalu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan umat manusia. Dan ini di antara fitnah terbesar. Ketika orang-orang bodoh, orang-orang yang jauh dari ilmu, dijadikan sebagai pemuka dalam agama ini. Dan mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada umat perkara-perkara besar yang terjadi di tengah-tengah mereka. Walaqad waqa'a al-kathir min talabati al-'ilm fadlan 'an ghayrihim min 'awam al-muslimin hadhihi al-ayyam wa fi ghayriha fima dhakarahu al-hafiz ibn Rajab rahimahullah ta'ala haythu qala في كتابه فضل علم السلف على الخلف قال وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول عنده كلام كثير من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم فمنهم أي ممن ابتلي بهم الناس فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لماذا؟ قال لكثرة بيانه ومقاله ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء والمشهورين المتبوعين إلى أن قال ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة حين قال ماذا؟ أنهم أكبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا قال وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم من بعد الصحابة أقل علوما وأكثر تعلقا وقال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح ومن كان بالعكس كثر كلامه وعلمه قليل ومن كان بالعكس فهو مذموم فهذا تنبيه إلى أن تنظر إلى علم السلف وإلى من ارتبط بعلم السلف وإلى من فهم الكتاب والسنة كفهم السلف عليهم رضوان الله. Telah terjadi pada banyak dari para penuntut ilmu, lebih-lebih lagi selain mereka dari kalangan orang-orang awam kaum muslimin hari-hari ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, dan sungguh kami telah diuji dengan keberadaan orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Mereka meyakini pada sebahagian orang-orang yang banyak berbicara dari kalangan mutaakhirin bahwa orang tersebut lebih berilmu dari orang yang mendahuluinya. Sebagian dari mereka juga mengatakan sebagian dari mereka juga memuliakan, mendahulukan bahwa seseorang yang lebih berilmu dari siapa saja yang lebih dahulu darinya, dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan setelah sahabat Nabi. Mengapa? Karena banyak memberikan penjelasan, pandai menjelaskan, pandai menjabarkan permasalahan. Dari mereka ada yang berkata, dia lebih berilmu dari para ahli fiqih dan para ulama yang masyhur yang diikuti oleh kaum muslimin. Sungguh, hal ini persis seperti yang dikatakan oleh al-imam, oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkait para sahabat, bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih bersih, para sahabat, orang yang paling bersih dari umat ini hatinya, yang lebih dalam keilmuannya dan lebih sedikit takallufnya, lebih sedikit memberatkan diri di dalam menjelaskan agama ini, dalam artian sesuai dengan batas-batas yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan yang seperti ini pula dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang padanya tentu terdapat isyarat bahwa orang-orang yang setelah sahabat Nabi mereka lebih sedikit ilmunya dan lebih banyak mereka melakukan perbuatan takalluf. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, innakum fi zaman, kalian sungguh berada pada suatu zaman, kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu, banyak ulama'nya dan sedikit khatibnya, sedikit para penceramahnya. Wasayati ba'dakum zamanun qalilun ulama'uhu kathirun khutaba'uhu, dan kelak akan datang suatu masa yang sedikit ulama'nya namun banyak juru dakwahnya, orang yang penceramahnya akan semakin banyak. Maka faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwal mamduh, kata beliau, barang siapa yang banyak ilmunya dan sedikit ucapannya, maka itulah orang yang terpuji. Wa man kana bil aksi, namun sebaliknya, orang yang banyak perkataannya dan sedikit ilmunya, fahuwa al madmum, maka dia adalah orang yang tercela. Maka di sini terdapat peringatan untuk kita semua agar kita mempelajari ilmu as-salafus salih, agar kita selalu terhubung dengan ilmu yang diwariskan oleh para ulama salaf dan terhubung dengan para ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Innal ilma laysa bikathratil hifz faqat, bal la budda fihi min al-fahm as-sahih wal-rusukh wal-malakah, wala'allak tajid talib ilm fi al-20iyat min umrih وقد من الله عليه بحفظ القرآن وبحفظ شيء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويحفظ المتون الكثيرة والمنظومات، بل لربما بعضهم يحفظ ما لم يحفظه العلماء الكبار، يستحضر ويقرأ المنظومات ويأتي بهذه المحفوظات ولا ينقص منها حرفا. ف هل بهذا صار عالما؟ وهل يرجع إليه في النوازل؟ وهل يقدم في النوازل والأمور العامة على شخص قضى عمره كله في العلم والتعليم وقد عركته الأيام وعركها ومرت به من الأمور والفتن والنوازل والأمور؟ بعض العلماء 70 سنة 90 سنة 80 سنة يتكلم في نازلة، ويأتي هذا الشاب صغر أو كبر ويقول لكن أنا أحفظ وعندي قواعد وعندي علم ويرد كلام الإمام والعالم في النوازل وفي الفتن الكبيرة. فتنتبه إلى أن الحفظ ليس وحده دليلاً على العلم، لابد من الفهم والرسوخ في العلم. نعم. Sesungguhnya ilmu itu tidaklah semata banyaknya hafalan, bahkan harus ditunjang oleh pemahaman yang benar, kekokohan dan kekuatan di dalam ilmu tersebut. Mungkin kamu bisa mendapati seorang penuntut ilmu yang berusia 20 tahunan dan Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadanya kemudahan untuk bisa menghafal Al-Qur'an, menghafal banyak dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ia mampu menghafal matan-matan yang banyak serta manzumah-manzumah yang ada. Bahkan sebagian dari mereka hafal apa yang para ulama kibar tidak menghafalnya, dengan mudah bisa menyampaikannya, membacakan manzumah-manzumah yang ada, dan dengan mudah pula mengeluarkan hafalan yang dimiliki tidak berkurang satu huruf pun dari apa yang ia hafalkan tersebut. Artinya betul-betul mutqin hafalannya. Maka apakah dengan sebatas ini seseorang menjadi alim, disebut sebagai alim, yang kemudian dikembalikan kepadanya permasalahan-permasalahan nawazil, permasalahan besar yang menimpa umat ini? Apakah dengan itu kemudian ia dikedepankan, didahulukan untuk bisa memberikan jawaban, memberikan fatwa, daripada seorang alim yang telah menghabiskan masa hidupnya untuk ilmu dan mengajarkan ilmu? Sebagian dari para ulama ada yang mereka 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun hidup dengan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ia benar-benar menguasai permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk permasalahan-permasalahan baru yang menimpa umat ini, kasus-kasus kontemporer yang menimpa umat ini. Lalu ketika datang seorang anak muda ini, kemudian dia mengatakan, aku lebih banyak hafalannya, aku memiliki kaidah-kaidah, aku memiliki ilmu. Lalu membantah ucapan seorang imam, membantah ucapan seorang ulama yang benar-benar mumpuni dalam permasalahan nawazil, yang benar-benar mumpuni terkait berbagai fitnah-fitnah besar yang melanda umat ini? Tentu tidak. Maka hendaknya kamu berhati-hati bahwa tidaklah kekuatan hafalan semata kemudian sebagai dalil atas ketinggian ilmu seseorang. Akan tetapi lebih dari itu harus ditunjang oleh pemahaman yang benar dan kekokohan dalam hal ilmu itu sendiri. Naam. فكيف إذا ضممت مع عجلة بعض هؤلاء الدعاة والمشايخ والأساتذة المعارضين والمنتقدين وجهلهم وطيشهم وحداثة سنهم وتقدمهم على من هو في سن أجدادهم؟ كيف إذا ضممت إلى ذلك ولاءات حزبية وانتماءات مشبوهة أو توجيهات تصدر من أمراء مخفيين؟ إذا ضممت هذا إلى هذا سترى العجب العجاب من الجرأة والتقدم بين يدي العلماء والخوض في الأمور الكبيرة التي لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار. maka bagaimanakah jika kamu gabungkan bersama sikap keterburu-buruan, ketergesa-gesaan yang ada pada sebagian mereka, orang-orang yang suka mengkritik para ulama, yang bertentangan dengan ulama. Mereka memiliki kebodohan, sikap yang tidak terkontrol, sikap yang gegabah, serta usia yang relatif muda. Apakah kamu mendahulukan mereka, mendahulukan orang-orang tersebut atas para ulama yang sesungguhnya usia para ulama tersebut seperti usia kakek-kakek mereka? Lebih dari itu, kalau kamu gabungkan lagi dengan kondisi orang-orang tersebut yang memiliki loyalitas hizbiyah, yang memiliki afiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu yang mencurigakan, atau kelompok-kelompok yang selalu mendapatkan perintah dari para pemimpin-pemimpin mereka secara tersembunyi. Kalau kamu gabungkan ini dan itu dari kondisi mereka yang ada, niscaya kamu akan melihat pada mereka keanehan demi keanehan. Dari kelancangan mereka dan sikap berani mendahului para ulama, serta keberanian mereka untuk masuk pada perkara-perkara besar yang semestinya tidak berbicara dalam permasalahan tersebut kecuali para ulama kibar. Nah. Wa kadzalik yajib ar-ruju' ila man idza nazalat bihim nazilah min an-nawazil ata lahu هؤلاء العلماء أتوا له بالحل الشرعي المناسب للزمان والمكان. قد قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا أدب لجميع العباد بأنهم إذا نزلت بهم نازلة أو جاءهم أمر من الأمن والخوف، أمر يسر به المسلمون أو يحزن به المسلمون، أمر من الأمور العامة، أن يرجعوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته وبعد موته إلى الكتاب والسنة كما تقدم، إلى أولي الأمر، إلى العارفين، إلى العلماء الراسخين الذين يعلمون المصالح والمفاسد ويستطيعون بما آتاهم الله عز وجل من علم ومعرفة ورسوخ أن يتكلموا في هذه النوازل وفي هذه المسائل. فلا يشاع خبر ولا يتكلم في نازلة ولا في فتنة إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم الكبار. ومن المصيبة أنك تجد هذا العالم الراسخ يتكلم في نازلة أو في مسألة أو في حل مشكلة، ويأتي هذا الداعية أو هذا الأستاذ أو هذا الشيخ أو هذا طالب العلم ويعترض ويرفض كلام العلماء، وهذا لا شك أنه من القصور ومن أسباب الفتن وأسباب التفرق بين المسلمين. نعم. Demikian pula wajib untuk kembali kepada orang yang ketika permasalahan besar itu terjadi benar-benar mumpuni di dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang bisa memberikan solusi terbaik sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، dan jika datang kepada mereka permasalahan, berita terkait keamanan atau kecemasan, adza'u bih, mereka bersegera untuk menyebarkannya. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah sekiranya mereka mengembalikan permasalahan tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri dari mereka, niscaya mereka akan mengetahui penjelasan yang sebenarnya dari mereka, dari Rasul dan ulil amri. Dan kalaulah bukan karena karunia Allah atas mereka dan rahmatnya, niscaya kalian benar-benar akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Maka di sini terdapat adab bagi semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala apabila menimpa mereka sebuah kasus besar, permasalahan keumatan yang bersifat kontemporer, atau datang kepada mereka berita terkait keamanan di negeri ini ataupun kecemasan atau hal-hal yang menyenangkan kaum muslimin atau yang menyedihkan mereka, atau dari permasalahan yang bersifat global menimpa umat ini, hendaknya mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika beliau masih hidup, dan setelah beliau wafat kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Kemudian kembali kepada ulil amri, kepada orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan tersebut. Kembali kepada para ulama ar-rasikhin, para ulama yang kokoh di atas agama ini, yang kokoh keilmuan mereka, yang mengetahui, yang bisa menimbang antara maslahat dan mafsadah. Orang-orang yang bisa dengan izin Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari ilmu dan pengetahuan yang mendalam, mereka mampu untuk berbicara, mereka mampu untuk memberikan bimbingan terkait permasalahan yang kontemporer tersebut. Demikian pula terkait hal ini, tidak boleh seseorang dengan mudah menyebarkan berita yang ada, berkata terkait permasalahan besar yang ada di tengah umat ini, ataupun berbicara tentang fitnah yang terjadi, kecuali setelah kembali kepada para ulama kibar. Maka termasuk dari musibah yang menimpa umat ini, bahwa kamu mendapati ada seorang alim yang kokoh keilmuannya berbicara tentang suatu permasalahan yang menimpa umat ini, atau memberikan solusi dari problem yang terjadi, lalu datang seorang dai atau ustad atau syekh atau talibul ilm menentang penjelasan dari ulama tersebut, tidak terima, menentangnya, maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sebuah kekurangan besar, dan ini di antara sebab-sebab terjadinya fitnah, sebab-sebab terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin, yakni ketika ada bimbingan dari ulama kibar Lalu kemudian ada seorang da'i, seorang ustadz, seorang syaikh, seorang talibul ilm menentang apa yang telah dibimbingkan oleh ulama kibar tersebut. Wajib alaina ma'asyiral muslimin inzalul ulama manazilahum wa ma'rifat maqamatihim wa fawqa kulli dhi ilmin alim. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء عند الإمام ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق في المصنف عليهما رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. فلا بد في هذه المسألة من معرفة مقام العالم وكذلك من معرفة حقه أن تأخذ بقوله ونصحه وفتواه وإرشاده ولا تعترض عليه وأنت لا زلت صغير السن وحدث الفهم لم تخبر الأيام ولم تعرف الفتن. واجب bagi kita ma'asyiral muslimin untuk memposisikan para ulama sesuai dengan posisi dan kedudukan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada yang lebih berilmu darinya. Disebutkan dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan dihasankan oleh al-Imam al-Albani rahimahullah dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan kabirana, sesepuh di antara kita, di antara kami, dan tidak menyayangi orang yang kecil, yang muda di tengah-tengah kami, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu di antara kami. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Mubarak di dalam kitab Az-Zuhd dan Al-Imam Abdul Razzaq di dalam Al-Musannaf alaihima rahmatullah dari hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qal, bahwa beliau berkata, la yazalun nas bi khair ma akhadul ilma an akabirihim. Umat manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mengambil ilmu dari orang-orang senior mereka, wan umanaihim, dan dari orang-orang yang dapat dipercaya di tengah-tengah mereka, wan ulamaihim, dan dari para ulama yang ada di tengah-tengah mereka. Fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku. Namun jika mereka mengambil ilmu dari orang-orang rendahan, dari orang-orang yang jelek, niscaya mereka akan binasa. Maka dalam permasalahan ini kita harus benar-benar mengetahui posisi orang yang berilmu, mengetahui haknya, dan mengambil perkataannya, nasihatnya, fatwanya, dan bimbingannya. Jangan kamu menentangnya, apalagi jika kamu masih kecil, masih berusia muda, masih minim tingkat pemahamanmu, belum banyak pengalaman yang kamu lalui, dan kamu belum banyak mengerti tentang seluk-beluk fitnah. Maka jangan sampai mendahului ulama ataupun menentang mereka. ولا بد من الرجوع في العلم بشكل عام وفي النوازل بشكل أخص إلى من يوثق بعلمه وورعه وتقواه ممن لم يتلطخ بحزبية ولا هوى ولا بدعة، بل إن العالم الكبير مع علمه وفضله يرجع إلى من هو أعلم منه ويتواضع له ولا يتكبر عن أن يسأل ويستشير إذا أشكل عليه أمر من الأمور. روى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. الشيطان يحب أن يموت ابن عباس. فقيل: كيف؟ فقال: والله إنه لتحدث أو ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. فبسبب وجود العلماء تنقمع البدع والفتن، فلهذا الشيطان يحب هلاك العلماء، ولهذا الشيطان يؤز الناس لترك متابعة العلماء والتعلق بشباب أو مشايخ أو أساتذة أو دعاة لا يبلغون منزلة العلماء الكبار. طب. dan merupakan suatu keharusan untuk kembali kepada ilmu secara umum. Dan terkait permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat ini, secara lebih khusus lagi kepada orang yang dapat dipercaya keilmuannya, tingkat penjagaannya terhadap kehormatan dirinya, dan orang yang dapat dipercaya ketakwaannya dari orang-orang yang tidak berlumuran dengan hizbiyah, tidak pula berlumuran dengan hawa nafsu serta bid'ah. Bahkan sesungguhnya orang alim kabir sekalipun yang memiliki ilmu keutamaan, ilmu dan keutamaan, sepatutnya untuk kembali kepada orang yang lebih berilmu darinya, merendahkan diri kepadanya, tidak bersikap sombong untuk menanyakan dan meminta arahan jika mendapatkan suatu permasalahan yang muskil dari permasalahan-permasalahan yang ada. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalika'i rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, demi Allah, aku kira tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang lebih diinginkan kematiannya daripadaku oleh syaitan. Maka dikatakan kepada beliau, mengapa, bagaimana kau bisa seperti itu? Beliau menjawab, demi Allah, sesungguhnya syaitan memunculkan bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan di belahan bumi bagian timur atau di belahan bumi bagian barat. Kemudian ada seseorang yang membawa hal itu, membawa kebid'ahan tersebut kepadaku untuk menanyakannya. Hingga aku pun menghancurkan bid'ah tersebut dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan terkembalikan akhirnya bid'ah itu kepada syaitan. Maka di sini yang penting untuk kita ketahui, bahwa keberadaan para ulama merupakan sebab hancurnya bid'ah dan fitnah-fitnah yang bermunculan di tengah umat. Maka dari itu syaitan sangat menginginkan kematian para ulama. Syaitan berusaha untuk menggiring umat manusia agar tidak mengikuti ulama dan tidak terhubung dengan ulama. Bahkan syaitan berusaha untuk menggiring kaum muslimin agar selalu terhubung dengan anak-anak muda atau syaikh-syaikh, ustaz-ustaz, dai-dai yang belum mencapai kedudukan para ulama kibar. Mengapa demikian? Agar supaya orang-orang tersebut tidak mendapatkan bimbingan yang sebenarnya, sebagaimana jika sekiranya mereka kembali kepada para ulama kibar, kembali kepada ulama yang mumpuni, mereka akan mendapatkan bimbingan yang tepat dan benar. Naam. Wa ta'ammal ma'i akhi al-karim fi hadha al-athar al-'azim alladhi rawahu al-imam ad-Darimi 'alayhi rahmatullah wa bihi nakhtam inshaallah. Qala akhbarana al-Hakam ibn al-Mubarak قال أنبأنا عمرو ابن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة يجلسون عند باب بيته قبل صلاة الفجر ينتظرون خروجه فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد يريدون الاستفادة. قال فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد العلماء، لكن انظر إلى رجوع العالم إلى العالم، فكيف بطالب العلم أو الشيخ أو الأستاذ لا يرجع إلى كلام أهل العلم؟ قال فقال أي أبو موسى رضي الله عنه أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قال قلنا لا بعد. فجلس معنا ينتظر من؟ ينتظر ابن مسعود. فجلس معنا حتى خرج أي ابن مسعود رضي الله عنه. فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أمر أنكرته شيء جديد محدث لكن ليس معصية واضحة وإنما هو فيه خير، ما رأيت إلا خيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه فما هو؟ قال فإن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا يجلسون حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة. قال فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة أي بهذا الحصى فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. ما شاء الله، ذكر لله عز وجل، تكبير وتسبيح وتهليل واستغلال للوقت. هذا أمر رآه أبو موسى خيرا لكن أنكره. لماذا؟ لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أشكل عليه الأمر فرجع وهو عالم، رجع إلى من هو أعلم منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو قال انتظار أمرك. انظر، وأبو موسى عالم لكن ما تعجل ولا تكلم حتى يرجع إلى من هو أعلم منه، لأن هذا شيء جديد نازلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، وقف قائما عندهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وهم يعرفون ابن مسعود. قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، أمر عادي سهل. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم، أي أتوجع لكم وأتألم لحالكم، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي ولم يفعلوا ما فعلتم ولم ترجعوا إليهم، متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، أي العهد قريب من موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه والذي نفسي بيده إنكم، أي على أحد احتمالين، إنكم لعلى ملة، أي على ديانة وعبادة وطريقة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لو قالوه لكفروا. إذن بقي الثاني، قال أو مفتتحوا باب ضلالة، استحسان في دين الله وتشريع ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، نيتنا صالحة، ما أردنا إلا الخير، استغلال الوقت، تسبيح وتحميد وتهليل وذكر الله عز وجل. قال قاعدة، انظر إلى هذا الكلام من هذا الإمام من الصحابة، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، لا تكفي النية الصالحة لوحدها، لابد من الإخلاص، النية الصادقة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما، أي من المسلمين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري ما أدري، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، أتاهم بالتحذير ثم تولى عنهم رضي الله عنه. هذا في بداية أمرهم، تسبيح وتهليل وتحميد وطاعة وعبادة وحرص على الوقت. قال عمرو ابن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق، الذين ابتدأوا بالتسبيح والتحميد والذكر، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فانظر بدعة صغيرة يراها صاحبها، مخالفة يسيرة، كيف وصلت بهم إلى أن كفروا الصحابة وقاتلوهم. حين كانوا يسبحون ويحمدون ويهللون، هل كانوا يظنون أنهم سيصلون إلى استحلال الدماء؟ لا، لكن البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة، والبدعة الكبيرة بريد إلى الكفر والعياذ بالله. وهكذا الحال الآن، تجد العلماء يحذرون من الفتن ويحذرون من أهلها، يحذرون من بعض وسائل الدعوة كالأناشيد والمسرحيات والحضور لأهل الباطل والحضور لأهل البدع، وتجد بعض الناس لا يلتفت إلى كلام أهل العلم، فما تمر الأيام إلا وقد صار مبتدعاً، وقد صار متحزباً، وقد صار بعيداً عما كان عليه قبل سنوات، والله المستعان. disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ad-Darimi rahimahullahu taala, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Al-Hakam Ibn Al-Mubarak, telah memberitakan kepada kami Amr bin Yahya, ia berkata aku telah mendengar ayahku menyampaikan dari ayahnya, ia berkata kami pernah duduk di depan pintu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum salatul ghadah, sebelum salat subuh, yaitu mereka duduk di depan rumah pintu sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk menunggu keluarnya beliau radhiyallahu anhu. Fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila al-masjid, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud nanti keluar, maka kami akan keluar bersamanya menuju masjid, yakni dalam rangka untuk beristifadah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dalam penantian tersebut, datanglah kepada kami sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang dari kibar ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari kalangan ulama di antara para sahabat. Kemudian di sini disebutkan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu datang kemudian bertanya kepada orang-orang yang sedang menunggu sahabat Abdullah bin Mas'ud, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman, apakah telah keluar kepada kalian Abu Abdurrahman, maksudnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka kami menjawab, tidak, beliau belum keluar. Maka kita lihat di sini sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu duduk. Fajalasa ma'ana. Maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari duduk bersama kami hingga keluar sahabat Abdullah bin Mas'ud. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'a. Maka ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud keluar, maka kami pun bergegas berdiri menyambut sahabat Abdullah bin Mas'ud tersebut. Maka berkatalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu walam ara walhamdulillahi illa khaira. Wahai Aba Abdurrahman, sesungguhnya tadi aku melihat di masjid suatu perkara yang aku mengingkarinya, dan tidaklah aku melihat walhamdulillah kecuali kebaikan. Di sini kita lihat bagaimana sahabat Abdullah, sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, melihat di masjid sesuatu yang baru, kemudian mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang lebih berilmu dari beliau. Ketika melihat permasalahan yang baru tersebut, beliau melihat ini bukan kemaksiatan yang nyata, tidak jelas-jelasan sebagai kemaksiatan, sehingga beliau mengira itu adalah suatu kebaikan. Namun tetap beliau menghadap sahabat Abdullah bin Mas'ud yang lebih berilmu, hendak menanyakan hal tersebut kepada beliau radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Fama huwa?" Apa itu? Qala fa in ishta fasatarahu. Nanti jika Allah Subhanahu wa taala karuniakan umur untukmu, maka niscaya kamu akan melihatnya nanti. Kemudian sahabat Abu Musa mengatakan, aku melihat di masjid ada sekumpulan orang yang duduk berhalaqah, membuat lingkaran di masjid. Mereka duduk sambil menunggu sholat. Pada tiap-tiap halaqah terdapat satu orang pemimpin di halaqah tersebut. Sementara di tangan-tangan mereka terdapat batu-batu kecil. Orang tadi, pemimpin halaqah, mengatakan, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Maka orang-orang yang di halaqah tersebut bertakbir 100 kali. Kemudian ia berkata, pemimpin halaqah tersebut berkata, hallilu mi'ah, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Maka mereka pun mengucapkan la ilaha illallah 100 kali sambil menghitung apa yang mereka ucapkan tersebut dengan batu-batu kecil atau kerikil-kerikil tadi. Kemudian mengatakan sabbihu mi'ah, ucapkanlah subhanallah 100 kali, maka orang-orang di halaqah pun mengucapkan subhanallah sebanyak 100 kali. Masya Allah, secara zahir itu adalah zikrullah azza wa jalla, takbir, tasbih, kemudian tahlil, dan memanfaatkan waktu menunggu sholat dengan itu. Ini yang dilihat oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari, yang beliau melihat itu adalah kebaikan, namun ada keraguan pada diri beliau. Mengapa? Karena hal itu tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika hal tersebut menjadi iskal bagi beliau, terdapat tanda tanya pada diri beliau, kembalilah sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dalam kondisi beliau adalah seorang alim dari kalangan para sahabat, kembali bertanya kepada yang lebih berilmu dari beliau, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, apa yang kamu katakan kepada mereka? Sahabat Abu Musa menjawab, aku tidak berkata sesuatu pun kepada mereka hingga menunggu perintahmu. Lihatlah di sini, sahabat Abu Musa adalah orang yang berilmu di antara para sahabat Nabi, akan tetapi tidak tergesa-gesa, tidak mudah berbicara dalam permasalahan tersebut, hingga kembali kepada sahabat yang lebih berilmu dari beliau, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena sesuatu yang terjadi yang beliau lihat tersebut adalah sesuatu yang baru, permasalahan baru yang muncul di tengah-tengah umat yang dahulu belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, afala amartahum ay ya'uddu sayyi'atihim wa daminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim? Tidakkah kamu perintahkan kepada mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka, dan kamu jamin untuk mereka bahwa akan sia-sia kebaikan yang ada pada mereka? Lalu akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud terus berjalan, dan kami pun berjalan bersama beliau hingga beliau mendatangi halaqah, lingkaran dari halaqah-halaqah yang ada. Lalu berdiri di hadapan mereka dan mengatakan, ma hadzal ladzi arakum tasnaun? Apa yang kalian lakukan ini, yang saat ini aku melihatnya? Dan mereka mengetahui yang bertanya itu adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, hingga mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, Hasan, na'uddu biha takbir wa tahlil wa tasbih. Wahai Aba Abdurrahman, ini adalah kerikil-kerikil, bebatuan kecil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Ya, ini mereka mengesankan ini adalah suatu yang biasa, permasalahan yang mudah. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'uddu sayyi'atikum, silahkan kalian hitung kejelekan-kejelekan kalian itu, dan aku jamin bahwa kalian tidak akan mendapatkan sesuatu pun dari kebaikan atas apa yang kalian lakukan. Waihakum, celakalah kalian. Ya, ini ungkapan kesedihan, ungkapan iba terhadap kondisi mereka. Waihakum ya ummat Muhammad, mengapakah kalian seperti ini wahai umat Muhammad? Ma asra'a halakatukum, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haula sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Mereka para sahabat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam masih banyak. Sementara mereka tidak melakukan apa yang kalian lakukan. Mengapa kalian tidak kembali, tidak merujuk kepada mereka? Wahadihi thiyabuhu sallallahu alaihi wasallam lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada, belum usang. Bejana-bejana beliau pun masih belum pecah, masih utuh. Artinya, masa kalian ini masih dekat dengan masa kematian Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Walladhi nafsi biyadih." Demi jiwaku yang berada di tangannya, beliau mengucapkan sumpah. Innakum, apakah kalian ala millatin, di atas suatu agama, hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang agama tersebut lebih berada di atas petunjuk daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw muftatihu bab dalalah, ataukah kalian sebagai orang-orang pembuka pintu kesesatan? Di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apakah kalian berada di atas agama, di atas ibadah, di atas cara yang lebih berada di atas petunjuk daripada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sekiranya mereka menjawab iya, maka mereka menjadi kafir. Kemudian berikutnya, atau kalian sebagai pembuka pintu kesesatan, melakukan istihsan di dalam agama ini, menganggap baik sesuatu dalam agama, kemudian dilakukanlah sesuatu tersebut, sementara hal itu tidak disyariatkan, tidak ada syariatnya di dalam kitabullah, dan tidak ada pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab mereka? Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair. Mereka berkata, demi Allah wahai Aba Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami baik. Ma aradna illa alkhair. Memanfaatkan waktu yang ada dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil dan zikrullah. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan sebuah kata mutiara, yang ucapan ini merupakan sebuah kaidah yang untuk kita bisa pegang erat-erat kaidah tersebut. Beliau berkata, wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun sekali-kali tidak dapat meraih kebaikan tersebut. Artinya tidaklah cukup niat yang baik semata. Dibutuhkan al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, niat yang benar. Di sisi yang lain dibutuhkan al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafus salih, dengan pemahaman as-salafus salih. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau katakan wa kam min muridin lil khairi la yusibahu, beliau lanjutkan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum, bahwa akan ada sekelompok orang yang membaca Al-Qur'an namun bacaan Al-Quran tersebut tidak melampaui kerongkongan-kerongkongan mereka. Demi Allah, aku tidak tahu. Barangkali aktsaruhum minkum, kebanyakan dari mereka itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalian ini. Di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan peringatan kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian setelah itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meninggalkan mereka. Kita lihat ini kondisi awal orang-orang yang mengadakan halaqah tersebut, mengisinya dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, mengisi dengan ketaatan, mengisi dengan keibadah, dengan ibadah, dan berusaha memanfaatkan waktu menurut pandangan mereka dengan amalan-amalan saleh. Ini permulaan yang ada pada orang-orang tersebut. Berkata perawi Amr bin Salamah, ra'aina 'ammata ulaikal hilak, kami menyaksikan mayoritas dari orang-orang yang berada di halaqah-halaqah zikir tadi, yang pada awalnya mereka hanya melakukan tasbih, tahmid dan zikir. Ra'aina 'ammata ulaikal hilak yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Kami menyaksikan mayoritas dari mereka, orang-orang yang ada pada halaqah-halaqah zikir tadi, memerangi kami pada pertempuran Nahrawan bergabung bersama kelompok Khawarij. Maka lihatlah di sini, bid'ah yang awalnya dipandang kecil oleh pelakunya, dianggap remeh, akhirnya menyampaikan kepada mereka, kepada bid'ah yang lebih besar, hingga mereka mengkafirkan para sahabat dan berperang melawan para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka melakukan tasbih, bertahmid, bertahlil, apakah pada awalnya mereka mengira akan sampai pada suatu tahapan yang menghalalkan darah-darah kaum muslimin, bahkan darah-darah para sahabat? La, pada awalnya mereka tidak mengira sampai ke sana. Lakinnal bid'ah, akan tetapi bid'ah yang kecil yang dipandang remeh oleh pelakunya, dia menjadi pos untuk bid'ah yang lebih besar lagi. Sedangkan bid'ah yang besar, dia sebagai barid, sebagai pos, sebagai pengantar kepada kekufuran wal'iyadu billah. Dan demikianlah kondisi saat ini. Kalian melihat, kalian bisa dapati para ulama memperingatkan dari fitnah-fitnah yang ada, memperingatkan dari para pembawa fitnah, juru fitnah dalam urusan agama ini. Kemudian para ulama memperingatkan dari beberapa wasilah-wasilah dakwah seperti anasyid, drama, dan hadir belajar kepada ahlul batil. Namun kamu bisa dapati sebagian orang tidak mengindahkan nasihat dan bimbingan para ulama tersebut. Maka ketika hari berlalu, tidaklah hari berlalu kecuali orang tersebut telah menjadi sebagai mubtadi'. Awalnya dia tidak mengira akan sampai pada tingkatan yang seperti itu, merasa apa yang ia lakukan sebagai sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, hingga ketika ada seorang alim yang mengingatkannya, dia pun tidak mempedulikannya. Namun ternyata saat hari demi hari berlalu, dia pun akhirnya menjadi sosok mubtadi', dia menjadi seorang hizbi dan semakin jauh dari apa yang dahulu ia berada. Allahul musta'an. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم ومن نحب والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والكتاب والسنة على فهم السلف الصالح حتى نلقاه غير مبدلين ولا محرفين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku memohon kepada Allah Al-Azim, Rabbal Arshil Karim, agar menjauhkan kita semua dan orang-orang yang kita sayangi, serta kaum muslimin semuanya dari berbagai fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Kami memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar mengokohkan kita semua di atas kebenaran, di atas Al-Kitab wa Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih, hingga kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kondisi tidak merubah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak menyimpang darinya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas antum semua dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.